aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kalian kepadanya. Udah diam, wajah kamu wajah Isa. Galau para pengikut Nabi Isa. Nabi Isa ditangkap, Nabi Isa ditangkap. Itu Isa bin Maryam. Cuma Barnabas yang yakin dan Zarnab bin Bar'ana yang yakin.